Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillala wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, fa'in qala qailun, kalau ada orang yang berkata, fa'in kana rajulun qad 'allamahullahu ta'ala 'ilman faja'ahu rajulun yas'aluhu 'an mas'alatin fid dini yunazi'uhu fiha wa yukhasimuhu tara lahu ayyunadhirahu hatta tathbuta alaihi al-hujjatu wa yuradda alaihi qawlah atau wa yuradda alaihi qawlahu. Nah, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana apabila ada seseorang yang sudah Allah ajarkan ilmu, dia orang yang punya ilmu, punya bekal, kemudian datang kepadanya seseorang yang bertanya tentang suatu masalah dalam urusan agama. Orang tadi barakallahu fikum menyangga dan mendebat dia. Nah, tanya tapi mendebat, tanya tapi menyangga. Iya. Bagaimana menurut ustaz? Iya. Tentang sifat istiwa bagi Allah. Misal, kita menjawab dengan jawaban Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal-gaibu majhum. Iya, barakallahu fik. Nah, wal-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa jelas maknanya di atas, tapi bertanya kaifiahnya, bagaimana caranya, kita enggak tahu. Mengimaninya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Tapi begini ustaz. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dia mulai menyanggah, dia mulai mendebat kita. Tanyanya itu bukan tanya model orang yang mustarsyid minta bimbingan, tapi mancing. Iya, memancing perdebatan dengan pura-pura bertanya. Itu sering. Ya, barakallahu fiik. Nah, dan kalian harus jeli. Nah, khususnya nanti kalau sudah mulai memiliki majelis tadris mengajar, barakallahu fikum, di begitu banyak hadapan orang-orang, ya, ada yang sudah siap memang menerima dakwah, ada yang banyak racunnya. Nah, banyak syubhat. Barakallahu fiik. Ada yang memang sengaja datang untuk mengetes ilmunya Anda. Nah, Anda harus jeli dan peka menangkap itu. Nah, contohnya tadi kata beliau, orang ini datang tanya satu masalah tentang agama, tapi dia menyanggah, habis itu dia ngajak debat. Taro lahu ayunadhirahu, apakah Anda memiliki pandangan ya, orang itu boleh meladeni perdebatan dengan orang yang bertanya tadi. Nah, karena sudah terlanjur dibuka permasalahannya. Apakah diladeni atau bagaimana? Nah, hatta yahbuta 'alaihil hujjah, sehingga kita bisa mengokohkan untuk dia argumentasi atau hujjah, dan kita bisa membantah pernyataan dia yang batil. Qilalahu, katakan kepada orang tadi, hadzal ladzi nuhina anhu wa huwa alladzi hadzaranahu man taqaddama min a'immatil muslimina. Jawab kepada dia, lah, itulah yang dilarang. Yang dibahas dari kemarin itu riwayat-riwayat tentang perdebatan, ya kayak gitu. Iya, barakallahu fikum. Nah, berawal dari yang seperti itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, itulah model perdebatan yang kita dilarang darinya dan diperingatkan oleh orang-orang yang lebih dahulu dari kita, dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, meladeni yang seperti itu. Fa in qala qa'il, kalau bertanya lagi orang tersebut, fa madza nasna'u? Nah, terus kita harus bagaimana? Wong sudah dimulai. Iya. Nah, sudah dibuka perkaranya. Gimana caranya? Menutup, bagaimana caranya menolak, bagaimana? Qilalahu, katakan kepada orang tersebut, in kana alladhi yas'aluhu mas'alatahu mas'alata mustarshidin ila tariqil haqqi la munadharata la munadharata fa arshidhu bi altafi ma yakunu minal bayan bil ilmi minal kitabi was sunnati wa qawli sahabati wa qawli a'immatil muslimina radhiyallahu anhum. Maka dirinci kata beliau, kalau yang bertanya kepada engkau adalah model pertanyaan yang meminta bimbingan menuju jalan yang benar, bukan untuk mendebat, ya, bukan untuk barakallahu fikum. Naam, inat, ya, menentang Anda. Barakallahu fikum. Cuma hanya saja memang pada orang ini ada syubhat. Itu kan kelihatan dari nada pertanyaannya dan gaya dia bertanya. Naam, barakallahu fikum. Baik. Antara orang yang meminta bimbingan dengan orang yang barakallahu fikum ngetes, ya, atau menantang, itu kelihatan. Barakallahu fikum. Kita jelaskan kepada dia, barakallahu fikum. Dia mengatakan, barakallahu fikum, tapi saya itu pernah dapat syubhat, Ustaz. Dia tahu itu syubhat. Ya, dia merasa ada ganjalan. Cuman saya enggak tahu cara membantahnya bagaimana. Nah, gitu ya. Kayak gini, seperti ini penjelasan yang saya dapat. Saya tahu ini sebenarnya syubhat. Cuman gimana cara menghilangkannya? Maka Anda jelaskan. Nah, diluruskan. Paham ya, ikhwan? Jadi kalau orang yang bertanya tadi, barakallahu fikum, meminta bimbingan, maka kata beliau apa? Arsyidhu. Bimbing dia dengan cara yang paling lembut. Ya, yang paling santun dalam menjelaskan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Didoakan, dipanggil dengan barakallahu fikum, panggilan yang santun. Ya. Jangan kamu Barakallahu fikum. Naam. Jawab dia dengan cara yang kasar. Ya, barakallahu fikum. Panggil sapi kamu ini. Misal. Ya. Atau barakallahu fikum, dasar orang bodoh. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Itu tidak benar. Ya. Tapi dengan barakallahu fikum cara yang paling lembut, yang paling santun, barakallahu fikum. Nah. Dan kalau kita membaca barakallahu fikum rudud ya, para a'immah dari mutaqaddimin barakallahu fikum dan sampai sekarang, nah Anda akan melihat bagaimana kesantunan yang ada pada mereka dan keilmiahan. Jadi isinya itu dalam membantah bukan cacian. Ya. Naam. Tukang cebok lah, barakallahu fikum. Naam, ya. Tangan kiri lah, barakallahu fikum. Sangat-sangat tidak ilmiah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, ya, sampaikan ucapan para sahabat, sampaikan pernyataan imam-imam kaum muslimin. Jadi Al-Qissah disebutkan dulu ketika Syekh Rabi' masih sehat. Ini diceritakan oleh Ustazuna Hafizahullah Ta'ala Wara'a. Kalau enggak salah beliau di Sudan. Nah. Barakallahu fiik. Nah, ya kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Hah? Sudan. Oh iya, Syekh Rabi' tadi ya. Nah. Jadi beliau ketika safari dakwah di sana selesai waktunya sholat. Nah. Dan imam di sana meminta beliau yang mengimami sholat. Maka beliau mengimami, selesai sholat beliau minta izin kepada imam, boleh saya menyampaikan beberapa kalimat nasihat untuk para jamaah yang ada di sini? Betul, monggo. Beliau menyampaikan, ya, Al-Quran, hadis, barakallahu fikumnya, intinya agar kita bertauhid kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan kebid'ahan, barakallahu fikum. Naam, maka di situ ada yang tidak cocok, ya. Naam, yang suka khurafat, yang barakallahu fikum. Naam. Kuburi-kuburi begitu, langsung wah ini Wahabi ternyata. Naam, langsung di sana. Afwan, ya, menurut ana enggak kayak gitu. Ya, harusnya seperti ini, seperti ini. Izinkan saya bicara dulu. Nah, nanti baru bicara lagi. Ngomong lagi sih. Kenapa? Sangka lagi sama dia. Iya. Enggak, jangan kayak itu. Biarkan saya bicara dulu. Nanti baru kita bicara lagi. Jadi orang ini kelihatan su'ul adab. Iya, jadi jamaah yang lain yang awam-awam itu bisa menangkap. Ini gimana orang satu ini? Iya. Syekhnya menyampaikan Al-Qur'an, hadis, dia bantahnya menurut saya. Nah, menurut saya demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Baik. Naam, selesai Syekh berbicara ya sudah, tinggalkan. Nah, tidak lama terdengar barakallahu fikum. Naam, orang tadi diusir sama para jamaah. Iya, enggak boleh lagi ke sana. Nah, dan para jamaah di sana akhirnya barakallahu fikum mengerti dan semangat ya untuk menimba ilmu barakallahu fikum. Nah, dan berusaha untuk menjadi seorang ahli tauhid. Nah, dan meninggalkan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim dari situ barakallahu fikum kita bisa mempelajari uslub beliau ya dalam dakwah barakallahu fikum, yaitu mengikat umat ini dengan Al-Qur'an, sunnah, ya, dan salaf barakallahu fikum. Nah, bukan dengan pendapat-pendapat pribadi atau tokoh-tokoh atau semisal dengannya barakallahu fikum. Insyaallah berkah dakwahnya. Kemudian kata beliau, fa in kana yuridu munadharataka wa mujadalataka fa hadha alladhi kariha lakal ulama fala tunadhirhu wahdharhu ala dinika. Tapi kalau yang bertanya kepada kamu tadi sebenarnya ingin mendebat kamu, ya, ingin menyanggah kamu, maka inilah perkara yang dibenci oleh para ulama untuk kamu lakukan. Jangan kamu ladeni dia dalam berdebat. Nah, hati-hati, jaga agamamu. Kama qala man taqaddama min a'immatil muslimina in kunta lahum tayyib muttabi'an fa in qala fanad'uhum yatakallamuna bil batil wa nasqutu anhum qila sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi ashaddu alaihim min munadharatika lahum. Kada qala man taqaddama minna salafis salihi min ulama'il muslimin. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana kata beliau telah berkata orang-orang sebelum kamu dari kalangan imam-imam kaum muslimin, kalau memang kamu ingin mengikuti pendahulu kamu yang soleh tadi, kalau dia bertanya lagi, loh, berarti kita biarkan orang ini ngomong dengan kebatilan? Iya, dia nyerocos saja, ngoceh-ngoceh barakallahu fikum. Nah, menyampaikan syubhat-syubhatnya dia muntahkan semua. Ya, apakah kita biarkan saja? Kita diam saja seribu bahasa? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu maksud Anda. Iya, ini dia sudah semprotkan semua, ya, dimuntahkan semua syubhatnya tadi. Masa kita diam saja? Nah, ini majelis ini, barakallahu fikum. Maka katakan kepada orang yang bertanya tadi, diamnya kamu dari orang tersebut dan kamu tinggalkan dia, ya, dengan ocehan dan celotehannya, itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada kamu meladeni dia berdebat. Ya, dia sudah memuntahkan semua syubhatnya, memuntahkan, ya, menyemprotkan semua barakallahu fikum sampah-sampah pemikiran dan barakallahu fikum keyakinan. Kamu diam saja. Sudah. Tersuruh. Cuma keluar sana. Ya. Ima ente yang keluar atau ane yang keluar. Ingat, ya. Itu apa? Lebih menyakitkan. Ya, dia sudah berbusa-busa barakallahu fikum, nam berkicau, berceloteh, mengoceh barakallahu fikum. Kita tidak meladeni. Itu sakitnya luar biasa. Ya. Sakit hati barakallahu fikum. Nah, daripada kalau kita meladeni mereka berdebat, tambah senang dia kalau kita menanggapi. Iya. Nah. Tapi kalau kayak tadi, hancur dia. Nah. Iya. Baik. Kalau sudah, ima kamu yang keluar dari sini atau saya yang keluar. Nah, dilihatin dia sama para jamaah. Dia yang malu keluar sendiri nanti dia. Gak mungkin kita yang keluar. Jamaah akan apa? Barakallahu fikum, ya, menahan kita. Dia yang akan diusir. Nah, itu cara yang bagus. Ya. Demikian kata beliau. berkata orang-orang sebelum kamu dari kalangan salafus saleh dan ulama kaum muslimin. Jadi jangan barakallahu fikum, jangan khawatir ya, itu ada salafnya yang kayak gitu. Iya, kamu ngomong seperti tadi itu ada salafnya dan sudah kita baca ya riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, enggak diladeni dan dikatakan imam kamu yang keluar atau saya. Nah, itu mantep itu sudah. Ya, jadi kita enggak terlalu menghabiskan banyak waktu. Naam, barakallahu fikum, tidak capek juga, ya enggak penat pikiran, tapi itu sudah menghancurkan dia berkeping-keping. Nah, barakallahu fikum. Baik, dengan metode seperti itu. Ini digunakan oleh salafus saleh barakallahu fikum. Nah. Ya, pegangi baik-baik ini ilmunya barakallahu fikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakrin Abu Bakar ibn Abdul Hamid qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad qala akhbarana Mansur ibn Sufyan la yu'raf Mansur ibn Sufyan la yu'raf qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. Kata Ayub barakallahu fikum Sikhiani, tidaklah bantahanku yang lebih menyakitkan untuk mereka melainkan dengan diam. Ya. Jadi kata beliau, bantahan yang paling menyakitkan untuk ahli syubhat, ahli dhalal dan para mujadil, bantahan yang paling zen, mantap ya, menghancurkan dia berkeping-keping dengan apa? Diam, tidak meladeni. Nah, itu menurut beliau. Barakallahu fikum. Baik. Tapi tadi barakallahu fikum untuk sanadnya lemah karena ada Mansur bin Sufyan di situ la yu'raf. Naam. Tetapi maknanya sahih. Sudah kita lewati pada riwayat-riwayat sebelumnya aqwal di kalangan salaf ya. Kalau diam itu barakallahu fikum lebih menyakitkan. Amin. Ingat, ini dalam konteks perdebatan. Ya. Terus bagaimana Ustaz dengan riwayat Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahilul haq?" Kalau saya diam, kamu juga diam, terus kapan orang yang bodoh bisa mengerti kebenaran? Itu konteksnya beda lagi. Paham ya? Itu konteksnya barakallahu fikum. Naam menjelaskan bayanul haq dan membantah kebatilan dalam apa? Dalam konteks barakallahu fikum kita sendiri. Ya. Nah, kita bukan sedang berhadap-hadapan barakallahu fikum. Naam. Tapi majelisnya majelis kita sendiri, kita berada di tengah-tengah para thalabah kita, kita jelaskan bahwasanya ada syubhat demikian dan demikian, ini batil, nah mardud ya. Min wujuh 1, 2, 3, 4. Nah, itu maksudnya pernyataan Imam Ahmad tidak diam dari kebatilan. Paham ikhwan? Nah, kalau yang ini konteksnya apa? Dalam bab ada orang nantang debat. Pahami baik-baik biar tidak salah paham. Ya, ada orang nantang debat, bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang paling mantap dalam membantah mereka? Diam. Bagaimana ya? Naam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.